Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih menjelaskan tentang pembagian manusia dari sisi ilmu. Yang kedua tadi adalah muta'allimun ala sabilin najat, yaitu belajar di atas jalan yang najah. Dan telah dijelaskan tadi bahwa keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pondasi. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha fannar aula bih. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang tidak faham, maka neraka yang lebih pantas bagi dia. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib ikhlas di atasnya. Jenis yang ketiga yaitu hamajun ru'a adba'an kullin na'ib. Jenis yang tidak menjadi orang alim rabbani, tidak pula menjadi seorang yang menuntut ilmu syar'i di atas jalan yang lurus. Dia adalah dungu yang mengikuti setiap orang yang berteriak, mengekor, membebek setiap orang yang berbicara tanpa mengetahui kebenaran, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui dari mana mengambil ilmu tersebut. Itu adalah jenis yang terburuk dari tiga yang ada. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin a'azani wa a'azakumullah, keutamaan ilmu sangatlah besar, sampai-sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lain ajlisu majlisa fikhin sa'atan ahabbu ilayya min siyamin yaumin wa qiyamin lailah. Kalau seadanya aku duduk belajar fikih, belajar ilmu din, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, saatan satu jam saja, itu jauh lebih baik, lebih aku suka daripada puasa sehari dan qiyamul lail sehari semalam. Demikian pula disebutkan yang semena dengan ini Ibnu Abbas radhiyallahu an, mudzakaratul ilm sa'atan ahabbu ilayya min ihya'il lailah. Mudzakarah, murajaah ilmu, mempelajari, mengulang-ulang ilmu satu jam lebih aku suka daripada qiyamul lail semalam suntuk. Demikian tinggi kedudukan ilmu. Sa'id bin Jubair, salah satu dari kibaru tabi'in, pengemuka tabi'in yang mulia, menyatakan la yazalur rajulu aliman ma ta'allama fa idza taraka al-'ilm wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'indah fa huwa ajhal ma yakun. Kata Sa'id bin Jubair. Tahu Sa'id bin Jubair? Tabi'in yang mulia. Apa kata beliau? Seorang itu senantiasa dikatakan orang yang berilmu selama dia belajar terus. Kalau dia meninggalkan belajar dan dia mengira sudah cukup, sudah tidak memerlukan belajar lagi dan mencukupkan apa yang ada pada dirinya, itu adalah orang yang paling jahil. Sa'id bin Jubair, seorang alimut tabi'in yang mulia rahimahullah, Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, ma'ruf keilmuannya, menyatakan inna aqwaman ibtaghu al-ibadata wa adha'ul ilma. Sesungguhnya kaum yang mereka ini berusaha terus ibadah, tapi mereka meninggalkan ilmu. Mereka menyia-nyiakan ilmu, menyia-nyiakan menuntut ilmu, ibadah yang dikejar. Fa kharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asyafihim. Yang seperti ini punya kecenderungan akhirnya nanti, yaitu keluar memerangi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pedang-pedang mereka. Walabtaghu al-ilma la hajazahum an dzalik. Kalau seandainya mereka menuntut ilmu syar'i, cukup hal itu terpenuhi. Tidak akan brutal dan tidak akan ngawur dan tidak akan bertindak anarkis. Mereka orang-orang khawarij, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang mengkafirkan hukam, mengkafirkan pemerintah muslim, yang biasa membicarakan kejelekan pemerintah di atas mimbar-mimbar, mereka ahli ibadah. Kalah ibadahnya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan mereka. Tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka adalah anjing-anjing neraka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana berbuat tidak terbimbing oleh ilmu yang hak, sehingga brutallah mereka, anarkislah mereka, radikal mereka. Dan ini merupakan ciri khas dari pengekor khawarij, pecahan-pecahan mereka dan sumbalan-sumbalan mereka yang hanya bermodalkan semangat tapi tidak diiringi dengan ilmu. Betapa banyak kaum muslimin membunuh jiwa yang Allah haramkan, keras dalam mengingkari kemungkaran, brutal dalam mengingkari kemungkaran, disebabkan tidak diiringi dengan ilmu yang hak, tidak terbimbing oleh para ulama ahlus sunnah. Oleh karenanya, ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, nilai sebuah ilmu demikian tinggi dalam Islam. Abu Aswad Ad-Duali, salah seorang tokoh ahlul lughah, rahimahullah, menyatakan, laisa syai'un a'azza minal ilm, tidak ada sesuatu yang perlu dituntut dalam dunia ini yang lebih mulia daripada ilmu. Al-muluk hukamun ala nas, muluk, raja-raja itu, penguasa-penguasa itu menghakimi manusia. Wal ulama hukam alal muluk, dan para ulama itu menghakimi para raja dan para penguasa-penguasa itu. Mereka yang mengarahkan para penguasa-penguasa muslim, para raja-raja muslim, mereka yang bimbing, mereka yang menasihati dengan ilmu. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, ilmu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yahrusuka wa yahrusu malaka, wal mal la yahrusuka. Ilmu itu yang menjaga kamu, ilmu itu yang menjaga hartamu. Kamu terbimbing oleh ilmu, akidahmu, pemahaman agama kamu, ucapanmu itu terbimbing oleh ilmu, membimbing kepada al-haq, membimbing kepada kebenaran, membimbing kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, itu ilmu. Wa yahrusu malaka, dan menjaga hartamu, dijaga hartamu oleh ilmu agar tidak mencari dari hal-hal yang haram, dijaga hartamu agar mencari yang halal, dijaga hartamu oleh ilmu agar diinfakkan, disalurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, di posisi-posisi yang diridhoi oleh Allah, di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu itulah yang menjaga hartamu agar tidak disalurkan di tempat-tempat maksiat kepada Allah, di tempat-tempat syirik kepada Allah, dan penyimpangan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu. Dan ilmu dan hartamu tidak bisa menjaga kamu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, keperluan seorang terhadap ilmu jauh lebih diperlukan daripada makan dan minum. Ikhwati fiddin, a'azani wa azakumullah, Yahya ibn Mu'ad ar-Razi rahimahullah menyatakan, al-ulama arhamu bi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min abaihim wa ummahatihim. Para ulama itu adalah mereka sosok yang paling kasih sayang kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada ayah-ayah mereka dan ibu-ibu mereka. Qila lahu kaifa dzalik? Ditanya Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, kenapa kok sampai seperti itu? Kenapa demikian? Kok bisa dikatakan bahwa ulama lebih sayang kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibanding ayah mereka dan ibu-ibu mereka? Qala, menjawab Yahya ibn Mu'ad Ar-Razi rahimahullah, li'anna aba'ahum wa ummahatihim yahfazunahum min narid dunya. Mereka, orang tua mereka, ayah-ayah mereka, ibu-ibu mereka itu menjaga agar tidak terkena api di dunia. Wal ulama yahfazunahum min naril akhirah. Dan ulama menjaga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dari neraka di akhirat kelak. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, demikian besar porsi ilmu dalam Islam, sebagaimana besarnya cara kita beriman dan mengambil ilmu tersebut. Besar. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, وَمَنْ يُشَكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّهِ وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَعَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang yushakikir rasul, kata Allah, yushakikir rasul maknanya, kata Ibnu Abbas tafsirnya, yukhalif, barang siapa yang menyelisihi rasul sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahu huda, setelah datang kepadanya petunjuk hidayah dari rasul, wajibnya taat kepada rasul dan haramnya maksiat kepada rasul, dia selisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang mukmin dalam beragama kepada Allah, dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah, dia selisihi, dia ikuti jalannya selain jalannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Allah, nuwallihi ma tawallah, kami palingkan kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kami jebloskan ke jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat tinggal. Ikhwati fiddin, a'azin wa zakumullah, masalahnya besar. Oleh karena itu, sampai-sampai Hasan al-Basri rahimahullah menyatakan, laulal ulama lasaron nasu misal bahaim. Kalau bukan karena adanya ulama ahlus sunnah, niscaya manusia ini seperti binatang, tidak tahu kewajibannya apa, tidak tahu apa yang harus dia lakukan dalam agama ini, tidak kenal mana yang halal, mana yang haram, tidak kenal mana yang baik, mana yang buruk. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah, demikianlah kedudukan ilmu. Sungguh besar kedudukannya. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah menyatakan, al-ulama'u fil ardi mithlun nujum fis sama. Ulama ahlu sunnah di muka bumi ini bagaikan bintang-bintang yang bertaburan di langit. Idza badat linnas ihtadau biha. Kalau bintang-bintang itu kelihatan dan tanpa oleh manusia di langit tersebut, maka semua manusia akan berjalan, akan tertolong dengan sinar cahaya bintang tersebut, dan bisa tahu arah kiblat dengan bintang tersebut. Makanya kata para ulama salaf, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ta'allamu minan nujum ma ta'rifuna bihi al-kiblah. Ma ta'rifuna biha al-kiblah. Kalian belajar ilmu bintang sebatas kamu tahu tentang arah kiblat. Cukup sudah. Kalau ketika dia belajar lebih daripada itu, maka dia akan terjerumus kepada sihir dan yang sejenisnya. Nujum, manusia di muka bumi berjalan dengan bantuan sinar cahaya bintang tersebut, itu perumpamannya para ulama di muka bumi ini. Wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Ketika bintang-bintang itu sudah tidak memancarkan sinarnya, tersembunyi, tertutup, maka manusia pada bingung ke arah mana mereka akan pergi, arah mana yang mereka tuju. Demikianlah kondisinya, kedudukannya ulama di muka bumi ini, sehingga Allah jadikan sebagai tolak ukur. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalian tanya kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak memahaminya. Ikhwati biddin, a'azani wa jazakumullah. Demikian keadaan seorang yang berilmu, sehingga kewajiban untuk menuntut ilmu adalah perkara yang merupakan fardu ain. Sufyan ibn Said al-Thawri rahimahullah dan Muhammad ibn Idris al-Syafi'i rahimahullah menyatakan, laisa ba'dal fara'id afdal minal ilm. Tidak ada setelah apa yang Allah fardukan yang lebih afdal ketimbang menuntut ilmu. Sampai-sampai Al-Marudhi rahimahullah ditanya, rajulun lahu khamsumi'ah dirham tara an yasrifahu fil ghazwi wal jihad au bitolabil ilm au bitolabil ilm. Qala idza kana jahidan bil idza kana jahilan bitolabil ilmi ahabbu ilayya. Seseorang yang memiliki 500 dirham, kaif menurut kamu 500 dirham itu diinfakkan untuk perang jihad fisabilillah atau menuntut ilmu? Kata beliau, kalau dia itu jahil terhadap din, dia jahil terhadap agama Allah, maka aku berpendapat 500 dirham tersebut dipergunakan untuk menuntut ilmu lebih aku cintai. Ikhwati fiddin, a'azana jazakumullah. Demikian Imam Syafi'i rahimahullah juga menyatakan, talabul ilm afdal min salatin nafilah. Menuntut ilmu syar'i itu lebih afdal daripada salat sunnah. Demikian para ulama betul-betul sangat memperhatikan tentang kedudukan ilmu. Sa'id ibn Musayyib juga termasuk kibaru tabi'in. Sa'id Ibnu Musayyib termasuk kibaru tabi'in. Beliau mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Beliau mengajarkan ilmu yang beliau dapat dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul mendapatkan dari Rasul, yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika salah seorang dari muridnya tidak hadir dalam majelis ilmunya beberapa hari. Beliau tanya kepada yang lainnya, kemana fulan? Kemana fulan? Antum melihat apa yang terjadi, kisah yang akan kita sampaikan ini. Ternyata bukan hanya sekedar seorang laki-laki yang dituntut untuk berilmu, tapi seorang wanita pun juga demikian. Karena kewajiban menuntut ilmu syar'i itu sama. Ketika Rasul menyatakan thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, maka hukum asal adalah sama dengan wanita juga demikian. Li'anna an-nisaa syaqa'iqur rijal, karena wanita-wanita itu merupakan saudara kandung laki-laki. Jadi hukumnya sama selama tidak ada pengecualian. Kemudian dari muridnya menyatakan bahwa fulan tidak hadir taklim daras karena istrinya baru meninggal, sehingga beliau tertimpa kesedihan. Maka Sa'id Musayyab pun meminta penjelasan hal itu, yang pada akhirnya beliau mendatangi muridnya ini yang beberapa hari tidak hadir di majelis, dan diketoklah pintu muridnya ini yang pada akhirnya ditanya oleh muridnya, man? Dijawab, ana Sa'id. Sa'id man? Karena dia mengira bahwa guru ana enggak mungkin ke sini. Ana Sa'id Ibnu Musayyib. Mendengar itu dia kaget. Jangan-jangan betul. Ternyata ketika dibukakan pintu, betul ternyata adalah gurunya. Dan dinasehati oleh Sa'id Musayyib, dan pada akhirnya ringkas ceritanya bahwa kata Sa'id Ibnu Musayyib, aku tidak menginginkan malam ini kamu tidur sendirian. Aku nikahkan putriku dengan kamu dalam keadaan ma'ruf. Putri beliau seorang wanita yang alimah, alimah fil hadis. Dan terkenal cantik. Luar biasa, seorang wanita faham, dan banyak dari kalangan para wanita yang ada mereka memiliki inayah, perhatian besar terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, terhadap ilmu, yang menulis kamus tajul arus, seorang wanita yang dijadikan rujukan oleh para ulama ahlus sunnah. Maka muridnya pun menolak, enggak mungkin aku mendapatkan putri engkau. Jangan. Enggak pantas, enggak pas, walhasil menolak. Namun Sa'id Ibnu Musayyib serius bahwa aku nikahkan kamu dengan putriku. Dan beliau pulang dan bilang sama istrinya, "Na'am, putrimu aku nikahkan dengan fulan. Segera didandani yang bagus, aku akan bawa ke fulan dan aku nikahkan." Kemudian datanglah kepada muridnya, "Man, ana Sa'id." Tidak mengira dia bahwa Sa'id, gurunya itu, bersama putrinya. Namun pada akhirnya dibuka dan putrinya hadir di situ dan dinikahkan. Setelah dinikahkan, walhasil ringkas cerita, pagi-pagi muridnya ini bergegas-gegas untuk hadir di majlis ilmu mertuanya, Sa'id ibn Musayyib. Begitu bergegas-gegas, siap pakai baju dan sebagainya, dipegang tangannya oleh istrinya. "Mau kemana?" Jawab, "U'allimu inda Sa'id." Aku akan belajar kepada Sa'id. Naam. Jadi ata'allamu inda Sa'id, aku belajar di Sa'id. Ini mertuanya. Kata istrinya, "Ta'al u'allimuka ilmu Sa'id." Sini kamu, aku ajarkan kamu ilmunya Sa'id. Yani apinya sendiri. Demikian. Bukan aib seorang wanita yang alim, ngerti tentang din dan ru'usuhunna Aisyah radhiyallahu anha, yang paling alim dari kalangan istri Rasul, Aisyah radhiyallahu anha. Terus di kalangan tabi'in, tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya, termasuk putrinya Sa'id ibn Musayyib ini. Oleh karenanya, maka barakallahu fikum, kepada para wanita, para akhwat, naam, kalian pun juga demikian. Jangan kalah dalam menuntut ilmu syar'i dengan kaum laki-laki. Dan serius pun juga demikian, kesungguhan juga demikian. Namun bagi mereka yang sudah punya suami, tetap taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, tetap menjalankan kewajiban dan hak-hak suaminya, yang itu akan menjadikan kebahagiaan dunia dan akhiratnya, yang itu akan menjadikan sebagai wanita yang salihah. Oleh karenanya, maka barakallahu fikum ya ikhwan, masih banyak lagi kaul-kaul para ulama ahlus sunnah seputar keutamaan ilmu dan menuntut ilmu syar'i. Nah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah taala pada waktu yang lain kita akan lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.